Allah Bapa kami yang di surga, ada sebuah kerinduan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada suatu kerinduan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau pada saat ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu ya Tuhan, biarlah pada saat ini Engkau sendiri hadir di tengah ini, tengah-tengah kami, tengah hadir di dalam kedalaman hati kami untuk menilik setiap kami ya Tuhan, melihat setiap kami ya Tuhan. Adakah hal-hal yang perlu Kau koreksi? Apakah ada hal-hal yang perlu Kau bangun? Apakah ada hal-hal yang perlu Kau bangkitkan? Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengar, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam Kau. Tuhan, pimpin akan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menguraikan benar firman-Mu. Kiranya Kau sendiri yang berkuasa dalam dirinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Ya, saya akan bacakan bagian ayat ini. Saudara-saudara bisa mengikutinya dengan melihat Alkitab masing-masing. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya mengajak kita semua membaca bersama-sama ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, beberapa waktu lalu, tepatnya beberapa tahun lalu, ketika saya pernah pelayanan di sebuah gereja, saya dipercayakan untuk pelayanan di sekolah minggu, saya melakukan sebuah kunjungan, ya, kunjungan terhadap anak sekolah minggu. Sampai tiba di suatu rumah dan saya masuk, saya tahu di tempat itu ada dua orang anak sekolah minggu. Tetapi pada saat saya masuk ke sana, ada seorang anak terbaring di tempat tidur begitu ya. Tapi tempat tidurnya di bawah, ada di ruang tamu. Ketika saya lihat anak ini, ternyata anak ini bukan anak sekolah minggu yang biasa datang ke gereja. Dan ketika saya lihat, anak ini jauh lebih besar daripada anak sekolah minggu yang biasa datang ke gereja. Tetapi pada saat itu, dia sedang disuapin dalam posisi tertidur. Lalu setelah saya ketemu dengan anak sekolah minggu, lalu ketemu juga dengan orang tuanya, lalu orang tuanya cerita bahwa anak yang sedang disuapin itu adalah kakak daripada kedua anak sekolah minggu yang saya layani. Tetapi kenapa dia masih disuapin? Ya, anak sekolah minggu yang waktu itu saya layani, dia paling tidak usianya itu sekitar umur 9 tahun. Nah, perkiraan anak itu yang terbaring itu mungkin usianya bisa sekitar 11-12 tahun. Tapi masih disuapin. Akhirnya orang tuanya cerita bahwa anak ini dari bayi itu ternyata otaknya itu tidak berkembang. Jadi seluruh tubuhnya itu berkembang, tulangnya berkembang, begitu otot-ototnya berkembang. Tetapi yang menggerakkan tubuh ini, yang memfungsikan tubuh ini tidak berkembang. Sehingga anak ini terbaring di situ. Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa bangun. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa makan, makanya disuapin. Bahkan dia juga tidak bisa berbicara. Tentu saja bukan ini yang diharapkan oleh orang tuanya, ya. Tetapi kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita tadi firman Tuhan yang kita baca itu di ayat 15 itu mengajak kita, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, Allah ingin agar setiap kita bertumbuh. Allah ingin setiap kita bertumbuh. Walaupun perikop ini sebetulnya berbicara kepada gereja yang merupakan kumpulan orang-orang percaya, tetapi saya ingin menyoroti bahwa ini pun sebetulnya berlaku untuk setiap pribadi. Kenapa? Karena gereja sebagai kumpulan tidak akan bisa bertumbuh kalau pribadi-pribadinya juga tidak menginginkan sebuah pertumbuhan di dalam dirinya. Jadi gereja GKI Cimone tidak akan bisa bertumbuh kalau seluruh anggota-anggota jemaatnya tidak mau bertumbuh. Maka penting kita juga mesti melihat akan pertumbuhan itu sendiri secara pribadi. Namun sebelum itu kita perlu bertanya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Saya mau tanya, kira-kira apa bedanya orang itu dari anak menjadi remaja menjadi tua, ya? Apa bedanya orang yang menjadi tua dengan orang yang menjadi dewasa? Sama enggak orang menjadi tua dengan menjadi dewasa? Sama enggak? Apakah orang yang menjadi tua otomatis dia pasti menjadi dewasa? Otomatis enggak? Orang berjalan apa seiring berjalannya waktu dia pasti menjadi tua. Tetapi apakah seiring berjalannya waktu dia pasti menjadi dewasa? Tidak. Ya. Kalau tua itu berkaitan dengan proses berjalannya waktu. Tetapi dewasa tidak berkaitan dengan proses berjalannya waktu. Maka dari itu ada orang-orang yang semakin menjadi tua tetapi tingkat kedewasaannya masih seperti anak-anak. Nah, pertumbuhan yang Allah maksud di sini kira-kira apakah seperti pertumbuhan menjadi tua atau menjadi dewasa? Kalau kita perhatikan di sini, pertumbuhan yang dimaksud oleh Allah ini adalah pertumbuhan menjadi semakin dewasa, bukan menjadi semakin tua. Jadi dengan kata lain, tidak menjamin kehidupan kerohanian kita pasti bertumbuh kalau kita sudah ke gereja puluhan tahun. Tidak menjamin. Tetapi apa yang menjamin bahwa kita terus bisa bertumbuh, semakin dewasa dalam hal kerohanian? Kalau menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah keputusan. Keputusan yang harus kita ambil, apakah kita mau menjadi semakin dewasa atau tidak. Apakah kita mau terus belajar di dalam kehidupan ini atau kita hanya sekedar mau mengikuti, ya sudah pokoknya saya begini, saya pengen begini. Jadi menjadi dewasa itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Sebuah keputusan yang harus kita usahakan. Nah, kedewasaan rohani, pertumbuhan yang Tuhan maksudkan di sini adalah bahwa kita pun harus berusaha untuk menjadi dewasa dalam hal kerohanian. Itu sebuah pertumbuhan yang Allah maksud. Bukan pertumbuhan hanya karena kita lamanya menjadi orang Kristen, tetapi pertumbuhan yang memang kita usahakan untuk kita terus menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Jadi kalau misal kita perhatikan memang di sini bahwa dikatakan ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi bukan sekedar kita mengikuti pendapat orang lain, ya. Kalau kita usia semakin dewasa tapi kita enggak pernah punya pendirian, artinya kita cuma sekedar menjadi tua, bukan semakin menjadi dewasa. Allah tidak memaksudkan kita untuk seperti itu, ya, bukan semakin menjadi tua, tetapi semakin menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang punya pendirian, yang berpegang teguh kepada iman. Ya, bahkan dikatakan di daya di sini dalam apa? Kedewasaan penuh. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah perfect of man. Ya. Jadi orang-orang yang dikatakan bahwa ini adalah betul-betul orang yang sempurna, begitu ya. Itu yang Allah maksudkan untuk kita terus bertumbuh ke arah sana. Namun sebenarnya juga kita perlu bertanya, kalau kita diarahkan untuk menjadi semakin dewasa, untuk terus bertumbuh, ke arah mana kita harus bertumbuh? Karena kalau sebuah pertumbuhan kita tidak tahu ujungnya, maka kita mau mengusahakan apa? Kalau seperti tadi, menjadi tua, kita enggak perlu berusaha kan, kita pasti menjadi tua. Tetapi kan bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita diharapkan menjadi dewasa. Kalau menjadi dewasa ada yang harus kita usahakan. Nah, kalau kita usahakan, kita harus tahu apa yang harus kita usahakan. Nah, apa pertumbuhan yang Allah inginkan untuk kita capai? Nah, kalau kita lihat di sini di ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Namun saya juga mengajak kita untuk melihat lebih jelas. Mari kita buka dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk kita semua, Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kedewasaan rohani atau pertumbuhan yang Allah inginkan itu punya sasaran yang jelas, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengusahakan. Kenapa? Karena kita tahu apa pencapaiannya. Ya. Nah, di sini di Efesus 4 ayat 15 ini dikatakan juga bahwa bertumbuhlah di dalam segala hal. Ya, kita tahu ke arah Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal apa? Ya. Nah, di dalam Efesus ini paling tidak kalau kita lihat itu ada 4 hal yang Allah ungkapkan bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam hal apa saja? Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam Efesus pasal yang ke-12 dan ke-13 itu dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paling tidak, kita harus bertumbuh dalam hal pelayanan, dalam hal iman, di dalam hal pengetahuan akan Allah, di dalam karakter kita. Karena kedewasaan di sini disebutkan juga perfect of man, dan itu bukan bicara masalah sekedar tua, tetapi bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana karakter kita boleh terlihat oleh orang lain sebagai seorang manusia yang dewasa. Jadi ada hal-hal yang Allah ungkapkan untuk kita bisa menjalani sebuah proses pertumbuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ketika kita tahu kita harus menjadi serupa dengan Kristus, kita tahu hal-hal apa saja yang menolong kita untuk menjadi serupa Kristus? Apakah hal itu sesuatu yang mudah? Apalagi kalau harus memiliki sebuah keseimbangan. Bapak Ibu, saya kenal dengan orang yang aktif melayani. Dia boleh dikatakan guru sekolah minggu, iya. Kalau ada kegiatan KW, dia juga ikut. Kalau ada kegiatan Kaleb, dia juga ikut. Hari Sabtu, dia juga ikut kunjungan ke rumah sakit. Tapi suaminya tidak Kristen. Dan dia ingin supaya suaminya menjadi Kristen. Dan dia terus gitu loh, ngotot supaya suaminya itu ikut ke gereja. Tetapi apa tanggapan suaminya? Suaminya justru melihat bahwa istri saya bukan istri yang baik. Kenapa? Karena dia gak pernah dilayani oleh istrinya sebagai seorang suami. Kenapa? Karena dia selalu aktif pelayanan di gereja. Nah, saudara, Allah ingin kita bertumbuh. Betul, Allah ingin kita bertumbuh di dalam pelayanan. Tetapi Allah mau kita memiliki sebuah keseimbangan. Jangan kita aktif melayani, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan kita aktif melayani, tetapi kita tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saking sibuknya pelayanan, dia lupa untuk membaca firman Tuhan. Saudara, ini tidak sedikit orang yang demikian. Bahkan ini juga menjadi sebuah dilema bagi setiap kami, para hamba Tuhan. Ya, yang sangat mungkin dengan berbagai kesibukan pelayanan, mungkin kami bisa menyiapkan firman Tuhan untuk khotbah. Tetapi untuk diri kami sendiri, itu juga menjadi sebuah perjuangan. Tetapi yang Allah mau kita semua memiliki keseimbangan, sehingga iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh, karakter kita bertumbuh, dan pelayanan kita juga bisa bertumbuh. Tetapi sekali lagi, apakah ini merupakan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan? Menjadi serupa dengan Kristus, memiliki sebuah keseimbangan yang benar untuk menjadi serupa dengan Kristus, ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kita mengucap syukur bahwa Allah kita bukan Allah yang hanya menuntut kita untuk bertumbuh, tetapi Allah juga yang menolong kita untuk kita bisa bertumbuh. Nah, Pak, maka dari itu kita harus tahu apa sih sebetulnya proses pertumbuhan itu. Kalau kita bisa memakai analogi sebuah tumbuhan, sebuah tanaman, maka apa yang paling penting dari tanaman itu? Apa yang paling penting dari sebuah pohon? Daunnya kah? Bunganya kah? Buahnya kah? Batangnya? Atau akarnya? Apa yang paling penting? Akar. Tapi yang kalau pohon dikatakan kelihatan indah, apa karena akarnya? Kita kalau ngelihat akarnya atau buahnya? apanya? Buahnya ya. Dan Allah juga ingin supaya kita berbuah, betul gak? Maka kita harus menampilkan buah. Maka kita harus berusaha untuk berbuah, betul gak? Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada sebuah pohon, misal kayak misal pohon kelapa. Pohon kelapa itu bisa berdiri sampai tinggi sekian meter, betul gak? Dan pohon kelapa hidup di pinggir pantai yang anginnya kencang. Tapi dia bisa berdiri dan dia bisa kita nikmati buahnya, kelapanya. Karena apa? Karena dia memiliki akar yang kuat. Ya, akar yang menopang seluruh pohon itu. Jadi apa yang paling penting adalah akarnya. Pertama, karena akar itu ya yang menopang akan seluruh eksistensi daripada pohon itu. Nah, selain daripada akar itu yang menopang, pentingnya ada akar adalah karena dialah yang mencari makanan untuk seluruh bagian daripada pohon itu. Waktu saya kecil, saya tinggal bersama dengan Ii saya. Nah, Ii saya ini dia bikin es mambo ya. Bikin es mambo yang ya air dikasih gula, dikasih pewarna, dikasih pengharum gitu ya, pewangi. Masukin ke plastik, diikat, taruh di kulkas untuk dijual. Nah, saya tinggal bareng. Ya, karena suka ikut juga. Nah, kebiasaan daripada Ii saya adalah setiap kali selesai, maka baskom semua peralatan itu kan pasti dicuci kan? Dicuci, tetapi airnya itu tidak dibuang di tempat cucian. Tetapi airnya itu dikumpulin, dia buang di bawah pohon jambu. Saya tanya, kenapa airnya dibuang di bawah pohon jambu? Ii saya jawab, iya, ini kan air gula manis, supaya nanti buahnya jambunya itu menjadi manis. Lalu terpikir juga, kalau gitu kenapa bukan buahnya aja yang disiramin air gula? Kira-kira yang tepat yang mana? Perlu disiram bawahnya atau buahnya yang disiram? Hah? Akarnya ya, walaupun saya nggak tahu betul nggak, pasti nggak dengan air gula itu jadi jambunya manis. Ya, saya nggak tahu, tetapi yang pasti memang para petani itu selalu memberi pupuk di tanah di bawah supaya buahnya itu bisa bertumbuh dengan baik, ya supaya buahnya itu bisa apa, supaya pohon itu bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan bunga. Maka akar menjadi sesuatu yang penting. Nah, berbicara masalah akar di dalam pertumbuhan kerohanian, maka kita perlu melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk melihat sebuah bagian daripada firman Tuhan yang diambil daripada surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Apa sih akar yang perlu kita miliki itu? Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Yesus. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita mau bertumbuh, maka hal yang paling penting adalah kita berakar di dalam Yesus. Karena kalau kita memperhatikan buah tapi tidak memperhatikan akar, diapain pun buahnya, tetap hasilnya tidak akan baik kalau tidak ada nutrisi yang tersedia untuk mencukupi akan pohon itu. Ya, demikian dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus terus menjalin relasi dengan Kristus, baru kita bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita tidak akan bisa bertumbuh semakin dewasa kalau hanya kita memperhatikan perbuatan-perbuatan kita. Kita memang perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan kita. Tapi sekali lagi, bahwa perbuatan-perbuatan kita yang merupakan buah itu merupakan hasil dari relasi kita dengan Tuhan, hasil relasi kita dengan Kristus. Tapi saya percaya di sini sebagian besar daripada jemaat GKI Cimone telah mengetahui, telah belajar untuk memiliki akar yang kuat, ya, untuk berelasi dengan Kristus. Ya, karena saya tahu bahwa di gereja ini menjalankan program dari buku Keindahan Hidup Kristiani, ya, di mana beberapa bagian daripada buku itu berbicara mengenai menikmati makanan rohani, begitu ya. Lalu juga hidup dalam firman, bersekutu dengan Allah, mendengarkan Tuhan, gitu. Itu menjadi sebuah fondasi untuk hidup kita bisa bertumbuh, ya. Itu menjadi yang bisa menopang seluruh kehidupan kita, ya, pertumbuhan kerohanian kita, yang dimana dari pertumbuhan kerohanian itu akan memancar ke dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang lain lagi yang perlu diperhatikan juga. Karena begini, kalau seorang petani hanya apakah dia cuma sekedar memperhatikan buahnya, apa akarnya saja? Ternyata tidak. Seorang petani juga harus melihat bagian atasnya, bukan cuma bagian bawahnya yang tidak kelihatan, tetapi juga harus memperhatikan bagian atasnya. Bagian apanya? Ya, bagian batang, bagian buah, bagian daun. Dia harus perhatikan apakah di pohon itu ada benalu. Ya, kita tahu ya benalu, ya. Benalu adalah sebuah tanaman yang menempel di sebuah pohon. Dan benalu itu mengisap makanan dari pohon itu sehingga pohonnya sendiri bisa menjadi tidak bertumbuh secara maksimal. Ya, karena terisap oleh benalu itu. Maka kalau ada benalu, pasti dia akan buang. Ya, dia potong, dia buang benalu itu agar pohonnya bisa bertumbuh secara melimpah. Selain itu, dia juga akan perhatikan apakah pohon ini terlalu banyak daun sehingga buah atau bunganya tidak terpancar keluar. Maka dia juga akan menggunting ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah dia tetap pertahankan, yang tidak menghasilkan buah dia potong, supaya buah itu bisa bertumbuh secara maksimal. Begitu juga ketika dia melihat apakah di buah atau di pohon itu ada hama, ada serangga yang bisa merusak pohon itu, ini juga akan dia singkirkan. Dia akan mungkin akan semprot dengan insektisida, gitu ya. Karena bagaimana kalau misalnya buah jambu, anggap aja seperti misalnya ya, jambu yang saya punya, begitu ya, jambu yang manis, tetapi di dalamnya ada ulat buah, apakah kita akan makan? Tentu saja mungkin enggak, ya, mungkin kita akan buang. Nah, petani pasti juga akan memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi selain daripada akar yang harus diperhatikan, bagian atas juga harus diperhatikan. Ada hal-hal yang memang pada akhirnya harus dipangkas, harus dibuang. Ada hal-hal yang harus dilindungi, ya, buahnya itu sendiri harus dilindungi supaya dia tidak terkena daripada buah. Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Ada hal-hal yang memang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala itu bukan hal yang mudah juga. Karena seringkali kita tidak tahu mana yang harus kita lepaskan, ya, mana yang harus kita buang. Tetapi Paulus menekankan hal ini, ya, di dalam Efesus, di bawah daripada bagian yang kita baca, yaitu di dalam Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-22 sampai yang ke-24, dia menuliskan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi memang Allah mau supaya ada sesuatu yang kita tanggalkan, jangan lagi kita terus melakukan hal-hal yang memang tidak benar, dan kita mengenakan sesuatu yang baru, yaitu apa? Sesuatu yang memang Allah tuntut untuk kita terus bertumbuh. Tapi masalahnya adalah seringkali kita sulit melakukan hal ini sendirian, ya. Maka dari itu jangan ada yang menyangka bahwa ketika kita punya, ya, relasi dengan Tuhan yang baik, kita setiap hari mungkin baca Alkitab saat teduh, tapi kita tidak mau bersekutu di dalam rumah Tuhan, dan kita mengatakan bahwa kerohanian kita pasti bertumbuh dengan baik. Tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan cuma sekedar akar saja, tetapi petani itu juga akan membentuk, melihat bagian daripada atasnya, apakah ada hal-hal yang memang perlu dibuang. Dan seringkali Allah melakukan hal ini untuk bisa memangkas hal-hal yang di dalam kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak efektif, kehidupan kita yang salah. Itu dengan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Baik itu ketika kita berelasi dengan orang lain, baik itu ketika kita memiliki sebuah pengalaman, baik itu yang menyenangkan atau bahkan bisa yang menyakitkan, untuk memangkas supaya kehidupan kita betul-betul bisa menghasilkan buah, bukan cuma sekedar manis, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain, buah yang Allah inginkan. Namun itu bukan sesuatu yang mudah. Saya teringat akan pergumulan teman saya di STT. Dia waktu itu bercerita, berkeluh kesah, kalau teman sekamarnya itu adalah orang yang menyusahkan dia. Bahkan boleh dikatakan di STT itu biasanya setiap semester itu orangnya berganti, ya. Semester ini dia sekamar dengan siapa, nanti semester depan sekamar dengan siapa. Dan juga ada peraturan, ya. Ranjang itu juga sudah disusun demikian, gak boleh dipindahin. Tetapi karena dia ini sama teman sekamarnya ini selalu ribut berselisih, sampai-sampai tidak ada yang mau mengalah siapa yang tidur di atas. Akhirnya itu kasur yang gak boleh diturunin tetap dipaksa diturunkan, ya. Bahkan banyak hal dia, mereka konflik. Dia sudah mengadu ke dosen. Dosen juga ternyata sudah menasehati. Dan ternyata bahwa konflik itu bukan hanya terjadi dengan teman saya saja, tetapi dengan sekamar yang lain pun dia berkonflik. Tapi mungkin dengan hal yang lain, mungkin temannya ini masih bisa mengalah begitu, ya. Sehingga konfliknya itu tidak menjadi besar gitu. Nah, sampai suatu saat orang yang menyusahkan ini, ya boleh dia, ya kami anggap seperti menyusahkan lah, ya, karena bukan cuma terhadap satu orang begitu, ya. Akhirnya dia keluar tanpa dia menyelesaikan studi. Nah, menjadi pertanyaan adalah kira-kira kenapa orang ini masuk STT? Ya, kenapa orang ini masuk STT? Bukankah kami para mahasiswa, para dosen mendoakan mereka yang mau masuk? Ya, apalagi ini menyusahkan orang teman-teman dia yang di STT gitu ya. Tapi belakangan setelah orang ini keluar, teman saya cerita lagi ke saya. Dia justru mengucap syukur dengan kehadiran teman saya yang menyusahkan. Yang tadinya dia mengeluh, sekarang dia mengucap syukur. Kenapa? Akhirnya dia menyadari bahwa orang yang menyusahkan ini masuk STT dan menjadi sekamar dengan dia, sebetulnya itu merupakan bagian daripada proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk dia. Karena dia pada akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang yang keras terhadap orang lain, yang sulit untuk menerima ya orang lain. Dan dia menyadari dan dia mengucap syukur. Untung dia boleh menyadari saat ini, yaitu pada saat waktu itu ya, selama masih di STT. Bagaimana kalau dia udah lulus di tengah jemaat, dia konflik dengan jemaat sampai seperti itu begitu ya. Nah, ketika Tuhan ingin memproses kita, ya, hal-hal yang harus dibuang itu bukan sesuatu yang mudah. Baik bagi diri kita maupun bagi Tuhan sendiri. Ya. Tuhan ingin membentuk kita, tapi itu bukan sesuatu yang mudah. Allah bisa mengizinkan berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita, termasuk juga melalui orang-orang di sekitar kita, untuk supaya kita betul-betul bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, saya berharap kita juga tidak berhenti hanya sekedar memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, tetapi kita juga boleh menikmati wadah yang Tuhan sediakan untuk kita diproses. Melalui apa? Melalui gereja, melalui persekutuan. Karena di tempat inilah Tuhan mempertemukan masing-masing orang sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam sebuah persekutuan. Apa bedanya pertemanan dengan persekutuan? Ada yang tahu enggak? Apa bedanya pertemanan dengan persekutuan di dalam gereja? Kalau pertemanan itu adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Kita mungkin kecil punya teman siapa? Kalau tidak suka, mungkin lama-lama tidak menjadi teman. Tapi kalau kita suka, kita cocok, maka mungkin pertemanan akan terus berlanjut. Tetapi persekutuan tidak demikian. Bukan masalah kita cocok atau tidak cocok, tetapi Tuhan yang mempertemukan. Entah cocok, entah tidak cocok, karena Tuhan punya rencana untuk membentuk kita. Maka dari itu, kalau di gereja ada yang tidak cocok dengan kita, bukan berarti kita harus menyingkir atau dia harus menyingkir. Tetapi kita harus menyelami proses apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita, supaya kita bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, masalahnya adalah begini. Kira-kira proses pertumbuhan itu kapan akan terjadi dalam hidup kita? Proses pertumbuhan itu kapan akan terjadi? Kalau kita sudah tahu nih, pohon yang bisa bertumbuh dengan baik itu harus memiliki akar dan juga harus dirawat bagian atasnya. Nah, proses itu kapan terjadi dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan? Proses itu terjadi seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk diproses. Ya. Tinggal apakah kita terus memiliki kerinduan untuk dengan rendah hati untuk bertumbuh menjadi dewasa. Untuk terus dengan rendah hati mau dibentuk oleh Tuhan. Saya senang bahwa di gereja ini telah berjalan mengikuti program Seri Kristen Sejati, Keindahan Hidup Kristiani, ya. Dan hari ini adalah hari yang modul yang terakhir, ya, dari buku Keindahan Hidup Kristiani. Tetapi saya berharap bukan pada waktu kita mengikuti program kita menjalani, tetapi saya rindu apa yang telah dijalankan, apa yang telah kita nikmati, keindahan apa yang sudah boleh kita perlihatkan, itu tidak berhenti hanya sekedar program gereja berakhir di sini, tetapi itu harus menjadi sebuah kelanjutan yang harus kita jalani seumur hidup, supaya kita terus bisa memperlihatkan keindahan kehidupan Kristen kita. Jadi jangan berhenti hanya karena programnya berhenti. Tetapi gereja menyediakan program ini hanya untuk memperkenalkan, memperlihatkan keindahan kehidupan Kristiani itu seperti apa. Dan Allah ingin menuntut kita untuk terus bertumbuh, ya. Dan untuk proses yang kedua pun, proses yang bagian atasnya, kami dari pihak Sinode juga sudah mengeluarkan buku yang kedua, ya. Bagaimana itu relasi dalam keluarga, bagaimana itu dalam menggunakan waktu, bagaimana itu dalam efektif dalam hal mengelola harta dan sebagainya, supaya kita juga selain memiliki akar yang baik, juga bagian atasnya juga kita baik, supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Jadi saya berharap kepada kita semua, walaupun program yang membuat kita bisa berakar ini telah berhenti, namun kita terus perlu sepanjang hidup kita memiliki nutrisi, ya. Akar itu juga bukan cuma sekadar kita memiliki akar, kan dia juga terus mendapatkan makanan, begitu, ya. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, menguatkan kita untuk kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang terus bertumbuh menuju kedewasaan ke arah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang bukan hanya menuntut kami untuk bertumbuh, tetapi kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah mau menjadi akar dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami boleh bertumbuh menjadi semakin kokoh, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang indah karena kami tercukupi. Namun Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami untuk dengan rendah hati terus menjalani kehidupan yang indah ini, terus menerima sebuah pembentukan daripada Tuhan sepanjang umur hidup kami, walaupun kami tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Kami tahu bahwa mungkin suatu saat kami akan mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kalau saat ini kami sudah mencicipi akan indahnya kehidupan sebagai orang Kristen, biarlah kami boleh terus menjalaninya dengan kekuatan dan dengan anugerah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.